masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku, hancur hatiku. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Apakah kau tahu ku hancur karenamu, sakit hatiku. Seperti magic-magic, tak bisa hilang dari otakku. Seperti magic-magic, kau hanya datang permainkanku. Semua cerita cinta yang dulu pernah ada, tapi kini telah sirna. Seperti magic magic, betapa hancurnya hatiku. Seperti magic magic, ku tak tahu harus kemana. Aku kehilangan arah, aku tak bisa melangkah. Aku tak bisa melangkah. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku, hancur hatiku. Aku masih sayang. Sangka kita berpisah karena perbedaan dan karena cinta terlarang. Aku tahu ini sakit, tapi harus dilewati. Cinta tak bisa memiliki. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta, cinta, cinta. Aku masih sayang kamu, aku masih.